Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ikhwatal kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah pada kesempatan ini pembahasan berikutnya dari abwab, bab-bab yang terkait dengan ilmu faraid, yaitu bab yang kelima dalam buku ini, mengenal ahli waris. Bab yang kelima, mengenal ahli waris. Naam. Taib. Ini termasuk langkah penting bagi kita semuanya untuk mengerti ya, orang-orang yang memiliki hak. Siapa yang memiliki hak dan siapa yang tidak memiliki hak. Dan Islam adalah agama yang sempurna, yang menyampaikan untuk masing-masing yang berhak, hak-hak mereka. Dan ketika kita membahas siapa ahlu waris itu, siapa ahli waris itu, maka adillah, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwasanya ahli waris itu berjumlah 25 orang. 25 orang dengan rincian 15 orang dari kalangan laki-laki dan 10 orang dari kalangan wanita. 15 orang dari kalangan laki-laki dan 10 orang dari kalangan wanita. Mereka semuanya adalah ahli waris. Nah, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, 25 orang ini ya, mereka ada yang mendapatkan hak warisan karena sebab nikah sebagaimana telah kita bahas. Ada di antara mereka yang berhak mendapatkan warisan karena sebab nasab. Ya. Dan ada di antara mereka yang berhak mendapatkan warisan karena sebab al-wala. Al-wala. Al-itq, membebaskan saudaranya dari perbudakan. Ya. Jadi terkumpul pada 25 ahli waris ini 3 sebab. Adapun secara rinci, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bisa dibaca pada bab yang kelima halaman 34 sampai dengan 39. Ini pembahasan tentang ya, mengenal ahli waris. Baik. Kita baca bersama ya, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Adapun terkait dengan atau siapa saja yang termasuk dari ahli waris dari kalangan laki-laki, yang pertama adalah anak laki-laki, al-ibn, anak laki-laki. Nah, yang kedua adalah ibnu ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan terus ke bawah dari jalur laki-laki. Anak laki-laki ini yang pertama, yang kedua cucu laki-laki, tetapi melalui jalur apa? Laki-laki. Ya. Kemudian cucunya lagi atau anaknya dari cucu itu, selama jalurnya adalah laki-laki, bisa terlihat di situ, ya, ibn ibn atau ibn ibn ibn atau ibn ibn ibn ibn Terus ke bawah, ya, ada yang namanya ibn di sini. Iya, oh, enggak, bagus. Ini apa namanya ahli waris yang kedua. Yang ketiga adalah ayah, al-ab, bapaknya mayit. Ini semuanya tinjauannya adalah dari mayit, ya. Bapaknya mayit, abun. Kemudian yang keempat, ayahnya ayah, atau bahasanya adalah kakek, ya. Kakek dari jalurnya ayah, ayahnya ayah, abul ab. Terus ke atas, abu abul ab. Ke atas lagi, abu abu abul ab. Terus ke atas, ya, dari jalur apa? Bapak. Adapun dari jalur ibu, muhim, penting. Adapun kakek dari ibu, yaitu ayahnya ibu, abul um, itu bukan termasuk ahli waris, ya, dalam catatan kaki, ya. Namun dia termasuk zawil arham, zawil arham. Orang-orang yang memiliki hubungan rahim saja, tetapi bukan termasuk ahli waris. Yang 25. Ya. Baik, sampai sini dulu faham insyaallah, ya. Harapannya nanti antum hafal. Nah, ini yang tulapnya nanti hafal setelah ini. Ya. Baik, kita mulai dari apa namanya anak. Anaknya mayit, laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-lakinya mayit. Sudah dua, terus ke bawah. Kemudian ayahnya mayit, kemudian ayahnya mayit. Ini kakek. Terus ke atas dari jalur apa? Laki-laki. Faham? Adapun dari jalur ibu, ayahnya ibu, walaupun di bahasa kita namanya kakek juga, ya, maka dia bukan termasuk ahli waris. Ayahnya ibu bukan termasuk ahli waris, tetapi masuknya adalah zawil arham. Ya. Di sini penting sebelum kita lanjutkan, memang untuk kehati-hatian ketika seorang ditanya, ada seorang mati, ahli warisnya siapa? Ada kakek, ada anak. Nah, kakek ini diperjelas, kakek ini siapa? Kakek yang dimaksud siapa? Ayahnya ayah atau ayahnya siapa? Ibu. Kalau yang dimaksud ternyata ayahnya ibu, ya, ayahnya ibu bukan termasuk ahli waris, tetapi dia termasuk zawil arham. Naam. Taib. Ini empat ahli waris yang pertama. Yang satu adalah al-usul, asal-usul kita, yaitu ayah dan ayahnya ayah. Kemudian furu', furu' yani, ya, keturunannya mayit, anak dan cucu. Sekarang berpindah kepada hawasi. Hawasi yani yang berada di, ya, samping kita. Yang ada di samping kita. Dimulai dari yang paling dekat dengan mayit adalah saudara kandung. Saudara sekandung. Kalau saudara mesti laki-laki, kalau saudari perempuan, ya. Saudara, ya. Tanpa diberi keterangan saudara laki-laki sudah. Nah, saudara sekandung, yakni saudara laki-lakinya yang sebapak dan seibu. Nah, ini yang paling dekat. Kemudian berikutnya saudara tetapi satu ayah, beda ibu. Saudara seayah. Naam. Atau ahul ab. Kalau saudara sekandung dari ahun syaqiq. Kalau saudara seayah, ahun li'ab. Ahun li'ab. Kemudian berikutnya saudara seibu. Saudara laki-laki yang ibu ibunya sama dengan ibu kita, tetapi berbeda apa? Ayah. Saudara seibu, ahun li'um. Sampai di sini dipahami, ya. Jadi setelah selesai usul, asal-usul kita, furu', ya, berpindah kepada hawasi. Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu. Begitu, ya. Kemudian berikutnya anak-anak dari saudara kita. Anak-anak dari saudara kita. atau keponakan. Anak-anaknya saudara keponakan, ya. Tetapi yang masuk dalam ahli waris, kategori ahli waris adalah anak laki-laki saudara laki-laki kita yang sekandung. Saudara laki-laki kita sekandung punya anak laki-laki. Nah itu, keponakan yang termasuk ahli waris. Hanya anak laki-lakinya. Anak perempuannya bagaimana? Tidak, tidak masuk. Tapi maksudnya zawil arham. Dan kita masih pada bagian laki-laki. Keponakan kita dari saudara sekandung. Keponakan laki-laki dari saudara sekandung. Terus ke bawah anak-anaknya dari jalur apa? Laki-laki. Kemudian keponakan kita, yaitu anak laki-laki dari saudara sebapak. Saudara sebapak kita punya anak laki-laki. Itu ahli waris. Terus ke bawah. Nah, adapun anak dari saudara seibu, itu bukan termasuk ahli waris. Yeah. Tetapi termasuk dari zawil arham. Termasuk dari zawil arham. Naam, sekarang kita lebih jauh lagi, yaitu ke atas sedikit. Paman, saudara-saudaranya bapak, ke samping tapi dari bapak. Saudaranya bapak kita apa? Paman, ya, am. Saudaranya bapak kita yang sekandung, namanya ammun syaqiq. Ammun syaqiq. Paman sekandung. Kemudian paman seayah, yakni saudaranya ayah kita yang seayah. Ammun li'ab. Ammun li'ab. Adapun ammun li'um bukan termasuk dari ahli waris. Yang termasuk ahli waris dari pihak ibu hanya akhun li'um saja. Adapun ammun li'um, ya, paman saudara bapak kita yang seibu, itu bukan termasuk ahli waris. Nah, sudah 11. Kemudian yang ke-12, anak laki-laki dari paman. Anak laki-laki dari paman. Atau sepupu kita berarti. Anak laki-lakinya apa? Paman. Anak laki-laki paman sekandung. Ibnu ammin syaqiq. Ibnu am syaqiq. Terus ke bawah dari jalur laki-laki. Yang ke-13, anak laki-laki dari paman seayah. Ibn am li'ab. Anak laki-laki dari paman seayah. Terus ke bawah. Ya, dari jalur laki-laki. Dengan ini selesai semua ahli waris laki-laki dengan sebab nasab. Ini semuanya nasab. Dari nomor 1 sampai nomor 13. Dengan sebab nasab. Yang ke-14, suami. Suami dari mayit. Ini, ya, dengan sebab nikah. Yang ke-15, mu'tiq. Mu'tiq yakni orang yang membebaskan dari perbudakan. Yang dulu membebaskan mayit dari apa? Perbudakan. Ada mu'tiq. Ini 15 orang yang termasuk dari ahli waris, ya, dari kalangan laki-laki. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, bisa dilihat pada halaman 36. Ya, diagram, ya, diagram di situ, semoga bisa lebih membantu. Ya, tinjauannya adalah mayit yang kita beri warna apa namanya abu-abu di situ. Mayit, tinjauannya adalah apa? Dari mayit. Ya. Naam, antum perhatikan, ikhwan, saya akan gambarkan di depan. Naam, untuk antum sambil apa namanya memurojaah, ya, memurojaah. Dan sambil berusaha menghafalkan. Karena ini muhim. Ada seorang wanita meninggal. Mayita. Sekarang kita lihat ahli waris yang meninggal ini. Ahli waris meninggal dari asal usulnya. Siapa asal usulnya? Yang pertama adalah ayah. Abu. Ya. Abu. Ayah. Atasnya lagi siapa? Abu Bakar. Ayahnya ayah. Terus ke atas ini jalurnya adalah apa? Laki-laki. Adapun ya, bapaknya ibu. Mayitnya ini kan punya ibu. Ya. kemudian punya bapaknya ibu kemudian termasuk dari adik waris. Nah, kemudian ibunya bawah, yaitu anak, ibn, anak laki-laki. Anak laki-laki adalah adik waris. Kemudian cucu, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ibn, ibn. Dan terus ke bawah. Terus ke bawah, yang penting jalurnya adalah jalur apa? Laki-laki. Usul mayit, furu' mayit. Usul mayit, asal usulnya mayit itu ayatnya. Furu' mayit keturunan anak. Selesai. Hawasi, hawasi ini sampingnya dia. Yang satu satu rating, satu derajat. Yang satu derajat dengan mayit apa? Saudara kan? Saudara ada tiga jenis. Abu Syafiq, Abu Syafiq yang saudara sekandung. Kemudian Abu Dia, saudara sebapak. Nah, kita posisikan di sebelah ini sendiri, karena ada hubungan dengan ada bapaknya sama. Pak, satu bapak. Kalau ini bapaknya sama dan ibunya sama, kalau ini hanya bapaknya saja yang sama. Baik. Kemudian berikutnya adalah saudara seibu. Tidak ada kaitannya dengan ayahnya ini, tapi dengan ibu. Ibunya sama. Ini Ahud, ibu. Ahud, ibu. Saudara seibu. Sampai di sini paham insyaallah. Kemudian anak-anak mereka, tetapi anak laki-laki. Dimulai dari anak laki-laki dari saudara sekali. Ibn anak laki-laki, Ahum Samir. Anak laki-laki dari saudara sekali. Terus ke bawah. Yang ini jalurnya laki-laki. Cucu. Ibn ibn Ahum Samir. Terus ke bawah. Baik. Kemudian berikutnya anak dari saudara sebapak. Anak laki-laki. Ibu, ya. Anak laki-laki dari saudara sebapak. Ini terus ke bawah. Ya. Ini ahli waris dari apa namanya? Saudara laki-laki sebapak dan juga anak-anak laki-laki. Terus ke bawah. Adapun Abul Nihun, anak laki-lakinya bukan termasuk dari adik. Jadi keponakan ini saja. Bisa dipahami kan ini? Naik ke atas, yaitu bapak. Bapak ini kan punya saudara. Saudaranya bapak, namanya A. Syafi. Saudaranya bapak, yang sebapak. Namanya Am Syafi. Kemudian saudara bapak yang itu bapak yang itu Am Dia. Am Lihub, Lihub tidak ada. Tidak masuk dalam bagian dari Adi Waris. Kemudian anak-anak mereka, anak-anak lagi. Ibn Am Dia. Ibn Am Syafi. Kemudian Ibn A, ya, terus bawah, ya, lalu baru lah. Ini semua adalah ahli waris laki-laki yang sebabnya adalah nasab, yang sebabnya adalah apa? Nasab. Jumlahnya ada 13. Nah, kalau kita mulai dihitung, ya, satu, dua. Satu anak laki-laki, dua anak, satu laki-laki, tiga ayah, empat kakek dan dia ayah, lima saudara sekandung, enam saudara sebapak, tujuh saudara seibu, delapan anak laki-laki dari saudara sekandung, sembilan anak laki-laki dari saudara sebapak, baik Tersisa dua ahli waris, ya, yang bukan dari sisi nasab, yaitu suaminya Aida, secara umum. Suami yang ke-14, kemudian berikutnya adalah Mu'din. Orang yang dulu membebaskan dia dari budak, kalau dulunya adalah apa? Mu'din. Jadi demikian ya Fatul Kiram rahimani wa rahimakumullah. Baik, semoga bisa difahami dan bisa dihafalkan. Antum hafal mas? Insyaallah hafal ya. Mudah insyaallah, tinggal dibayangkan antum mati gitu aja. Nah, antum bayangannya mati, saya mati. Baik, ketika mati pikir atasnya siapa, bawahnya siapa, samping kanan kiri siapa, ya, samping kanan kirinya bapak siapa, sudah gitu aja. Sehingga nanti genap mendapatkan itu semuanya. Saya mati, tentunya ada anak laki-laki, misal ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan asal usul kita, kemudian apa, ayahnya ayah, terus ke atas. Kemudian saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki apa? Si ibu. Kemudian anak-anak mereka, anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara apa? Seayah. Kemudian paman, ya. Paman sekandung, paman sebapak. Kemudian anak laki-laki mereka, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapak, seayah. 13. Ditambah yang berikutnya, zaujun, ya, suami, dan apa? Mu'tiq, yang terakhir adalah mu'tiq, laki-laki yang dulu membebaskan dia dari perbudakan. Merekalah 13 orang yang semuanya adalah ahli waris. Nah, sekarang saya tanya dulu, siapa yang belum faham masalah hafal berikutnya? Nah, ini juga ada kaitannya dengan masalah perwalian. Yang laki-laki ini semuanya jadi wali bagi apa namanya? Bagi wanita. Taib, ayahnya tidak ada, kakeknya. Taib, saudaranya bisa menjadi apa? Wali, saudara laki-laki. Nah, kemudian siapa lagi? Nah, mamannya juga termasuk dari ahli waris. Bedanya adalah akhun li'um. Nah, di situ. Taib. Kembali pada pembahasan. Kalau antum sudah paham, kita sekarang masuk pada ahli waris dari kalangan apa? Wanita. Nah. Siapa ahli waris dari kalangan wanita, dari kalangan perempuan? Jumlah mereka hanya 10. Jumlah mereka adalah 10, hanya 10 saja. Siapa mereka? Yang pertama adalah anak perempuan. Anak perempuan. Bintun. Yang kedua, cucu perempuan. Cucu perempuan namun dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau cucu perempuan dari anak perempuan, bukan ahli waris. Ya. Nah, saya punya anak laki-laki, itu ahli waris. Saya punya anak perempuan, juga ahli waris. Kalau anak laki-laki saya punya anak laki-laki, yaitu cucu saya laki-laki, dari anak laki-laki, itu ahli waris. Anak laki-laki saya punya anak perempuan, berarti cucu perempuan dari anak laki-laki, itu juga ahli waris. Tapi kalau anak perempuan saya punya anak, apakah itu anak laki-laki atau anak perempuan, ya, cucu laki-laki tapi dari anak perempuan, atau cucu perempuan dari anak perempuan, itu bukan ahli waris. Tapi dia adalah zawil arham, zawil arham. Garis laki-laki ini sangat penting di sini. Nah, jadi jangan sekedar apa, siapa ahli warisnya, ada cucu sekian. Cucu dicek dulu, cucu mana ini? Cucu dari pihak laki-laki, anak laki-laki, atau cucu dari anak apa? Perempuan. Ini muhim. Baik. Sudah ya? Anak laki, anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, terus ke bawah dari jalur laki-laki. Kemudian asal usul kita dari pihak perempuan, siapa? Ibu, ibunya kita. Kemudian setelah itu nenek. Nah, di sini beda dengan ahli waris laki-laki. Kalau nenek, nenek yang termasuk ahli waris adalah nenek baik dari pihak ibu atau nenek dari pihak apa? Ayah. Dua-duanya masuk. Yang keempat, nenek dari pihak ibu itu diutamakan. Nenek dari pihak ibu. Ya. Kemudian yang kelima, nenek dari pihak siapa? Ayah. Berbeda dengan kakek tadi ya. Kalau kakek hanya dari pihak siapa? Ayah saja. Ayahnya ayah. Adapun ayahnya ibu bukan termasuk ahli waris. Ya. Naam. Ini asal usul kita. Ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah. Baik. Selesai asal usul kita kepada hawasi, hawasi samping kita. Yang termasuk dari ahli waris hanya saudari-saudari saja. Adapun bibi-bibi itu tidak masuk. Anak-anaknya saudari juga tidak masuk. Keponakan dari saudari itu bukan termasuk ahli waris. Kita lihat yang keenam, saudari sekandung. Saudari kita yang sekandung, sebapak seibu. Itu ahli waris kita. Kemudian saudari sebapak, saudari seayah. Saudari seayah. Kemudian yang kedelapan, saudari seibu. Saudari seibu. Mereka ini delapan orang ahli waris wanita yang mendapatkan warisan dengan sebab nasab. Dengan sebab apa? Nasab. Tersisa dua orang yang lain dari ahli waris wanita. Yang kesembilan adalah istri. Istri. Naam. Kemudian yang ke-10 adalah mu'tiqah. Mu'tiqah. Ya, mu'tiqah adalah ya wanita yang dulu membebaskannya dari perbudakan, yang membebaskan mayit dari perbudakan. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Antum faham? Faham insyaallah. Betul ya? Mantuknya agak ragu-ragu, tapi meyakinkan insyaallah. Ya. Jadi ahli waris dari kalangan wanita hanya 10 saja. Bisa dilihat dalam diagram ahli waris wanita halaman 37. Nah. Baik. Mimbab apa namanya? Takkid. Agar lebih apa namanya? Lebih antum pahami, saya gambarkan lagi ahli waris sama wanita. Aku perhatikan ya, Pak. Ahli waris wanita lebih sederhana. Ya. Ini mayit. Mayit tak mayit laki-laki dan perempuan tak masalah. Cuma ini harusnya laki-laki. Kenapa? Karena nanti ada istri. Ya, ya. Tak mungkin. Yang mati perempuan, ahli warisnya siapa? Istri. Amin. Seorang wanita meninggal, ahli warisnya siapa? Ada istri. Siapa? Paham ya? Ini ada mayit. Maka saja pakai laki-laki atau perempuan. Ya. Yang jelas, dari mayit ini ditinjau sama ahli waris perempuan siapa saja dari mayit ini. Yang pertama adalah anak perempuan. Anak-anak perempuan. Ini sebagai ahli waris. Adapun anaknya, anak perempuan, ini tidak ada yang menjadi anak ahli waris. Mayit. Ini ada anak-anak mayit. Cucu perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki, inilah yang termasuk dari ahli waris. Cucu dari anak perempuan bukan termasuk ahli waris. Nah, jadi termasuk dari ahli waris adalah anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, dari jalur laki-laki. Kemudian berikutnya, ahli waris berikutnya adalah aku, ibu. Ibu. Kemudian berikutnya adalah ibunya ibu, ibunya ibu, enggak ibunya apa, ibunya ibu, ahli waris, ibunya bapak juga ahli waris. Malik dari pihak ibu, malik dari pihak bapak. Nah, selesai sudah. Urut keturunan dan asal usul. Kawasi adalah hukum syafiqah, saudara perempuan yang sekadung. Kemudian hukum diab, saudara perempuan yang seayat. Kemudian ditambah hukum diu, saudara perempuan seayat sin. Aku lihat saudara semuanya masuk. Saudari juga semuanya masuk. Apa menurut saudara, saudari sekadung, saudara, saudari sebapak, seayat, atau saudara, saudari seibu, ini semuanya ahli waris. Ada pun anak-anak mereka, ya, dari anak laki-laki atau wanita, sudah termasuk ahli waris. Sampai di sini saja. Ahli waris wanita dengan sebab nasab. Satu anak perempuan, dua cucu perempuan dari anak laki-laki, tiga ibu, empat nenek dari pihak ibu, lima nenek dari pihak abang, ayah, kemudian enam saudara perempuan atau saudari sekandung, saudari se ayah, delapan saudari se ibu, sembilan saudara istri, sepuluh ibu. Wanita yang dulu membebaskan mayit dari alat kebudasannya. Jadi mereka inilah 10 orang dari ahli waris golongan alat wanita. Alhamdulillah hari alat ini 10 orang yang termasuk dari ahli waris wanita. Baik, kita berharap sudah bisa difahami. Hal min su'al, ada pertanyaan tidak khusus terkait masalah ini? Ahli waris. Antum jawab atau ifadal? Ayah dari? Mayitnya perempuan. Oh enggak. Ini kita pisahkan. Kita pisahkan diagramnya. Kalau diagramnya kita satukan akan kacau. Ya. Yeah. Diagramnya kita satukan itu akan kacau. Nah, yeah. Nah. Jadi sekarang kalau kita ingin melihat siapa ahli waris, baik. Sekarang lihat mayit. Antum anggap antum mati, ya. Yeah. Dan kita kalau ditanya juga demikian. Siapa yang mati fulan? Nah, ahli waris laki-lakinya siapa saja? Sampai selesai. Dari 15 itu siapa yang ada? Oh ini. Sudah selesai. Sekarang ahli waris perempuannya, saudara, ya, siapa saja yang masih ada. Dan biasanya dalam sebuah kasus tidak mungkin 25 orang ini apa? Kumpul ada semua, tidak mungkin. Ya. Baik. Bisa dipahami ya? Ya. Sekarang misalnya saya mati. Antum diminta untuk menyelesaikan kasus kematian saya. Mesti ditanya dulu. Ini fulan mati. Ya, ada anak laki-laki tidak? Oh ada, anak laki-laki tulis termasuk dari ahli waris. Ada ayah? Oh ayahnya masih. Ya. Faham ya? Ditanya dulu dari pihak laki-laki. Selesai sudah. Sekarang dari pihak perempuan. Ya. Ada anak perempuan dia? Oh ada anak perempuan tulis. Ada ibu? Oh ibu sudah tidak ada. Terus nenek? Oh neneknya malah masih hidup. Ya. Ibu sudah tidak ada, nenek masih hidup. Neneknya siapa? Dari siapa? Nenek dari ayahnya dan nenek dari apa? Ibunya. Oh ada semua. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi diagramnya dipisahkan antara laki-laki dan wanita. Sehingga masalah yang mati tidak masalah. Ya. Apakah itu laki-laki atau perempuan tidak masalah. Ya. Ya. Bisa dipahami insya Allah. Ada lagi ya, kawan? Khusus masalah ini, ya. Iya. Seorang. Oh ya. Ya, sudah masuk dalam bab sebelumnya. Tadi apa diagram sebelumnya? Itu ada mu'tiq. Yang membebaskan bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya. Ya. Nah, seperti misalnya dulu Aisyah membeli Barirah. Ada seorang namanya Barirah, budak perempuan, dibeli oleh Aisyah. Dibebaskan oleh Aisyah. Berarti yang membebaskan Barirah siapa ini? Aisyah. Mu'tiqah. Karena yang membebaskan adalah seorang wanita, mu'tiqah. Abu Bakar membeli Bilal, kemudian dibebaskan Bilal itu. Nah, maka yang membebaskan Bilal adalah mu'tiq, seorang laki-laki. Itu saja sebenarnya. Nah, semoga bisa difahami. Antum bisa baca lagi. Nah, di situ ada urutannya sudah, dan urutan itu penting. Itu memang betul-betul urutan. Ya, diperhatikan urutan-urutannya. Ya, karena akan sangat bermanfaat pada pembahasan berikutnya. Nah, sekarang kita lengkapi dengan pembahasan ya mengenal nenek yang termasuk dari ahli waris. Ya, siapakah nenek yang termasuk dari ahli waris? Kemarin pernah kita sebut ya pada pembahasan hari kemarin, kita telah membaca sebuah hadis. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam memutuskan untuk memberi dua orang nenek berapa? 1/6 bisawa, 1/6 untuk berdua. Waktu itu kita sampaikan kepada antum, bisa jadi dalam satu kasus terkumpul 3 nenek, bisa jadi dalam satu kasus terkumpul berapa? 4 nenek, bisa jadi dalam satu kasus terkumpul 5 nenek. Lah terus bagaimana kalau 5 nenek berkumpul? Ya 5 nenek itu jatahnya 1/6 dibagi rata. Kalau 4 nenek, ya 4 nenek dibagi rata. 1/6 dibagi ya 4 orang. 3 orang nenek juga dibagi berapa? 3 orang. Naam. Terus nenek yang bagaimana kok ada 5 nenek? Setahu saya kalau nenek ya cuma 2 saja atau 3. 2 agak susah juga, 3 susah. Biasanya nenek kamu berapa? Ya 2. Bapaknya bapak saya sama bapaknya apa? Sama ibunya bapak saya sama ibunya apa? Ibu saya. Baik. Tapi kalau dibuat ke atas semua itu nenek-nenek semua ke atas. Antum bisa lihat pada diagram yang tertulis di situ, ada 2 buah diagram ya, halaman 38 dan 39. Nah, itu sebenarnya diagram nasab ya, diagram nasab ya, diagram nasab untuk mengenal siapa nenek yang termasuk ahli waris. Karena termasuk ahli waris adalah nenek dari pihak ayah dan nenek dari pihak apa? Ibu. Namun ternyata tidak semua nenek adalah termasuk dari ahli waris. Tidak semua nenek. Ya. Naam. Kita lihat diagramnya. Antum lihat di papan tulis saja, biar bisa lebih memahami. Cuman ketutupan ini ya, ada yang tak lihat ya. Demikian. berlaku. Baik. Ada kodenya juga itu ternyata. Sudah siap. Ya. Jadi mayit punya ayah, punya ibu. Ayahnya mayit mesti punya ayah dan juga punya apa? Ibu. Kan demikian ya. Ibunya mayit juga punya ayah, punya apa? Ibu. Ya. Ini bapaknya, bapaknya mayit atau kakeknya mayit mesti punya apa? Ayah juga punya apa? Ibu. Ibunya, bapaknya mayit punya ayah juga punya apa? Ibu. Demikian ya. Bapaknya, ibunya mayit punya bapak dan punya apa? Ibu. Ibunya, ibunya mayit punya bapak dan punya apa? Ibu. Nah, ini kalau yang mendengar streaming saja mumet ini. Betul, mumet ini. Makanya beda yang hadir dengan yang apa? Yang di streaming. Baik. Tapi fattakullah mastata'tu. Yang mampunya adalah streaming, streaming. Yang bisa hadir, hadir. Jadi demikian, kurang lebih gambaran. Mayit seperti itu. Ini kalau diteruskan ke atas, tidak cukup ini apa namanya? Papan tulis. Tapi juga secara kenyataan sepertinya juga tidak jauh-jauh. Masa-masa pada hidup di atas itu. Kakek-kakeknya itu sepertinya sudah tidak ada. Nah, tapi tidak masalah, kita lanjutkan ya. Mumpung masih ada ruangan. Iya, eman-eman tuh. Iya. Sekarang bapaknya, bapaknya mayit. Bapaknya, bapaknya, bapaknya mayit punya apa? Bapak. Iya kan? Terus punya ibu juga. Ibunya, bapaknya, bapaknya mayit punya apa? Bapak dan juga punya apa? Ibu. Bapaknya, ibunya, bapaknya mayit punya bapak, punya ibu. Ibunya, ibunya, bapaknya mayit. Ya kan? Punya bapak, punya ibu. Tambah mumet yang di streaming. Bapaknya, bapaknya, ibunya mayit punya bapak, punya apa? Ibu. Ibunya, bapaknya, ibunya mayit punya bapak, punya ibu. Nah, bapaknya, ibunya, ibunya apa? Mayit. Ini punya bapak, juga punya apa? Ibu. Ibunya, ibunya, ibunya mayit punya bapak dan punya apa? Ibu. Alhamdulillah. Kalau ada yang seperti ini, mayit ini atasnya masih hidup semua, subhanallah. Adi minal ajaib. Termasuk keajaiban ini kalau masih hidup semua. Naam. Ya. Baik. Di dalam buku itu saya pisahkan memang. Ya. Saya pisahkan. Ya, di situ ada mayit, di atasnya ibu, ya kan? Dan ada mayit, di atasnya adalah apa? Ayah. Ya. Ini sebenarnya dipisah saja ini. Ya. Cuman kertasnya enggak cukup. Daripada pusing. Nah. Sepertinya seharusnya seperti ini. Nah. Itu juga enggak masalah. Ya. Baik. Jadi problemnya kertasnya saja yang susah. Kalau diperkecil enggak bisa dipahami. Tapi setiap mayit mesti seperti ini. Ya. Setiap mayit seperti ini. Ya. Baik. Kecuali kalau terjadi fasakh antara bapak dan ibunya. Ini sudah terputus jalur ini. Jalur ini terputus sudah, jalurnya bapak. Tadi pagi sudah kita pelajari ya. Ya. Nah, dalam pembahasan sebab. Nah, sekarang antum perhatikan ini gambar diagram. Ini mayit punya ibu, punya ayah. Ya, set ini. Nah, tobaqoh atau tingkatan di atas ibu semuanya adalah apa? Nenek dan kakek. Antum mayit di sini manggil ini apa? Kakek, ya kan? Manggil ini apa? Nenek. Manggil yang di sini apa? Kakek juga, ini juga apa? Nenek. Jadi kalau antum hitung dalam gambar ini, nah, berapa jumlah nenek yang ada? Antum tugasnya antum. Ayo. Hitung nenek yang ada. Antum mau maju sini ngitung enggak apa? Fadol, Mas. Mimbab ya nih agar antum jelas di sini. Neneknya banyak ini. Ibu kita Hawa, nenek kita. Ketemu nanti. Ini nenek sangat banyak ya, Ikhwan. Kalau kita hitung fadol, Ikhwan. Dari pihak ayahnya mayit ya. Satu. Ya. Kemudian yang satu ini dua, tiga, ya. Yang top atau ini empat, lima, enam, tujuh. Berapa nenek ini sudah? Tujuh nenek. Dari jalur ayahnya, dari jalur ibunya, berapa nenek? Satu, ya. Dua, tiga, baik. Empat, lima, enam, tujuh. Berarti ada berapa nenek? 14 nenek. 14 nenek kalau ada 3 tobaqoh di atas siapa? Ayah dan ibu kita. Nah, ada 14 nenek. Jadi mungkin kalau ini hidup semua, ya, sekali lagi, kalau ini hidup semua, ya, mayit meninggalkan berapa nenek? 14 apa? Nenek. 14 apa? Nenek. Tetapi ma'asyiral ikhwah rahiman wa rahimakumullah, ya, tidak semua nenek ini adalah ahli waris. Dari 14 yang dipanggil nenek, tidak semuanya adalah ahli waris. Tidak semuanya sebagai ahli waris. Tetapi nenek yang termasuk dari ahli waris adalah nenek yang di dalam nasabnya, nenek yang di dalam nasabnya tidak terselipi, tidak tersisipi, ya, seorang yang bukan ahli waris. Ini kaidahnya. Kalau di dalam nasab nenek itu ada seorang yang bukan ahli waris, maka dia bukan ahli waris. Siapa yang bukan ahli waris? Bapaknya ibu, abul um. Bapaknya ibu adalah kerabat namun bukan termasuk ahli waris. Tadi sudah kita pelajari, ketika kita mempelajari apa namanya ahli waris dari kalangan laki-laki. Siapa yang termasuk dari ahli waris? Ayah, kemudian siapa? Ayahnya, ayah. Ayahnya ibu ahli waris atau bukan? Ayahnya ibu ahli waris bukan? Bukan. Jadi ayahnya ibu bukan termasuk dari ahli waris. Seandainya ya di dalam nasab nenek itu terselipi ayahnya ibu, dia bukan termasuk dari ahli waris. Nabda min huna, kita mulai dari sini. Ini apa bahasanya? Ibunya, ibunya, ibunya, ibunya mayit. Ada tidak terselipi di sini? Ayahnya ibu, ada tidak? Tidak ada ya. Berarti ini termasuk ahli waris. Ini termasuk ahli waris. Ini ahli waris. Ini ahli waris. Ini semua jalur ini ahli waris semua. Nah, harusnya ada. Atau ya. Sekarang antum lihat ini. Yang kelima, ya. Atau yang di sini. Saya baca nasabnya. Ibunya, bapaknya, ibunya, ibunya mayit. Ahli waris bukan? Bukan ahli waris. Karena terselipi dalam sanadnya, dalam nasabnya apa? Bapaknya apa? Ibu. Ada bapaknya ibu di sini. karena ada bapaknya ibu di dalam nasabnya, maka dia bukan termasuk dari ahli waris. Naam. Dari sini, ikhwan. Saya tanya antum. Nanti tadi yang saya tanya. Baik. Ini ahli waris bukan? Saya tanya ini. Antum yang jawab. Tidak boleh yang lain. Ini ahli waris bukan? Baca dulu. Ibunya ahli waris bukan? Bukan. Kenapa bukan? Jamaah, ini ahli waris bukan? Bukan ahli waris. Kenapa bukan ahli waris? Tersisipi atau tidak di dalam sanadnya atau dalam nasabnya? Ada tidak bapaknya ibu di sini? Hah? Tidak ada bapaknya ibu. Murni bapak semua. Ya kan? Ibunya, bapaknya, bapaknya, bapaknya mayit. Tidak tersisipi seorang yang bukan ahli waris. Paham? Maka ini adalah termasuk dari ahli waris. Nenek yang termasuk ahli waris. Ini juga termasuk dari apa? Ahli waris. Ibunya, bapaknya, bapaknya mayit. Ini ahli waris juga. Karena di dalam nasabnya tidak tersisipi siapa? Bapaknya ibu. Tidak ada bapaknya ibu di sini. Nah, ini juga termasuk ahli waris. Ibunya, ibunya, bapaknya, bapaknya mayit. Juga termasuk ahli apa? Waris. Bisa difahami? Nah, semoga bisa difahami ikhwatul kiram. Narji ilal kitab, kita lihat pada buku. Ya. Insyaallah akan lebih difahami. Baik, bagi ummahat yang mengikuti dengan melihat gambar, sekarang kita kembali pada gambar diagram pada halaman 38. Ya, di situ ada mayit. Ya. Mayit mestinya dia punya ibu. Ya. Punya ibu. Kemudian yang di atas ibu semuanya adalah nenek. Begitu ya. Nah, apa yang diarsir dengan warna apa namanya abu-abu itu al-jaddah al-fasidah. Nenek yang bukan termasuk ahli waris. Karena kalau antum melihat di dalam nasabnya, nah, akan didapatkan ayahnya ibu. Ketemu ayahnya ibu. Nah, sambil dikoreksi, nah, saya tidak menjamin ini benar. Karena amal basyari, nah, kadang khilaf, kadang ngantuk kita ngerjakan. Ya, mungkin jadi salah. Nah, jadi sekalian kita koreksi. Baik. Pada tobakoh yang paling di atas, ya, yang diarsir berapa di situ? Berapa orang? Tiga orang ya. Naam. Kita mulai dari yang kanan. Kita baca. Ibunya, ayahnya, ayahnya, ibu mayit. Ya kan? Ke bawah. Berarti ada di situ ayahnya ibu. Pokoknya yang di atas ayahnya ibu semuanya. Ya. Bukan termasuk ahli apa? Waris. Naam. Yang di sampingnya juga. Yang di tengah. Atas di tengah. Kalau kita baca nasabnya, ibunya, ibunya, ayahnya, ibu. Ibunya, ibunya, ayahnya, ibu. Di situ, ya, ada di dalam nasabnya, ibunya, ayah. Afan, ayahnya, ibu. Nah, afan, di dalam nasabnya ada ayahnya, ibu. Itu yang menjadikan dia bukan termasuk ahli waris. Ada ayahnya, ibu. Naam. Adapun yang tidak diarsir, maka dia adalah termasuk dari ahli waris. Nenek yang termasuk dari ahli waris. Wabillahi taufik. Antum paham? Faham? Antum paham? Kalau tidak paham, bilang tidak paham. Ya. Antum paham? Paham ya? Paham tapi sambil miring. Ala kulli hal. Ya. Fattakullah mastata'tum. Ini diagram halaman 38. Diagram halaman 39. Diagram ada halaman 39. Nah, sengaja kita tuliskan dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang saya beri tulisan bahasa Arab. Nah, membab yakni mempermudah saja. Nah, tidak setiap yang membaca ini bisa bahasa Arab. Terkadang dengan bahasa Indonesia saja orang juga bingung. Nah, ya. Coba bapaknya, ibunya, ayahnya, ibu. Nah, pusing kan? Bapaknya, ibunya, ayah, ibu. Pusing kan? Pusing ya kan? Ya. Nah, tapi dalam kasus yang nyata itu namanya sudah nama orang. Ya. Ada yang namanya Fatimah, ada yang namanya Zainab, ada yang namanya apa? Hafsah. Ya. Prakteknya nanti nama-nama orang. Kita lihat halaman 39. Ya. Di situ ada mayit. Mayit. Mayit punya ayah. Mayit punya ayah. Baik. Kemudian di atasnya ayah itu kalau bukan kakek ya nenek. Semua dipanggil kakek, semua dipanggil nenek. Ya. Nah, antum sekaligus apa namanya murojaah dan juga cek di situ. Sekaligus saya tidak menjamin ini semuanya benar. Karena qad yukhti. Nah, yang diarsir hanya satu saja di situ. Yang diarsir hanya apa? Satu. Ya kan? Coba kita baca nasabnya. Ibunya, ayahnya, ibunya, ayah. Mana yang menjadikan tidak menjadi ahli waris? Ayahnya ibu. Di situ ada ayahnya apa? Ibu. Coba antum melihat yang lainnya, ada tidak ayahnya ibu? Barangkali ada yang salah. Ya. Coba antum perhatikan, ada atau tidak? Di dalam nasabnya ada ayahnya ibu. Apa? Yang atas? Ayah, ayah, ibu, ayah. Ya, mana yang seharusnya diarsir? Ayah, bukan ahli kita sedang bicara nenek. Oh betul, ayahnya ibu, betul. Makanya ibunya ayahnya ibu tidak termasuk ahli waris. Iya, betul. Ya. Jadi memang itu saja sepertinya. Nah. Ya. Ya. Kalau kita mulai dari kiri, ya dari kiri, ibunya, ibunya, ibunya, ayah. Ini ahli waris. Ya. Nah, iya. Kalau dari bawah ke atas susah. Mesti dari atas ya kan, ya, dari atas ya, ya kan? Ini ibunya siapa? Ibunya ibu, ayah itu, ya, ya. Ya sama mayit, bacanya mesti atasnya. Ini siapa? Ayah. Ini ayahnya ayah. Ini ayahnya ayahnya ayah. Gimana badan? Ya kan? Saya mati. Lihat atasnya. Ya. Kalau ke bawah ya dari atas ke bawah. Ya kan? Ya. Kalau ini kita bicara nenek ya, saya ayah. Ini siapa? Ibunya ayah. Ini ibunya ayah. Ini siapa? Ayahnya ibunya ayah. Ngaten. Wabillahi taufiq. Ini semoga apa namanya tidak ada kehilafan di sini. Taib. Nah, di situ ada latihan ya. Ditulis dengan bahasa Arab di situ. Manakah nenek yang bukan ahli waris? Sebutkan alasannya. Jawabannya sudah ada. Itu yang diarsir itu, ya, itu yang bukan nenek yang mendapatkan warisan. Ya. Um. Itu ada abul um, bapaknya ibu. Berarti bukan ahli waris. Um ab. Ya. Um ab. Ada abul um lagi. Sehingga dia bukan ahli waris. Pokoknya yang diarsir itu mesti ada abu um, bapaknya ibu. Dengan sebab adanya bapaknya ibu, maka dia bukan termasuk dari ahli waris. Dia betul nenek, namun nenek yang fasidah, al-jaddah al-fasidah, nenek yang fasidah yang bukan termasuk dari ahli waris. Masuknya ke dalam zawil arham. Maksudnya ke dalam zawil arham. Allahu ta'ala a'lam. Dengan demikian selesai pembahasan bab yang kelima, mengenal ahli waris. Nanti malam antum baca ya, atau nanti di sela-sela ini baca lagi, renungkan ya, sehingga nanti pelajaran berikutnya ya, akan lebih mudah. Nah, paham mas? Paham ya? Ya, baik, semoga paham. Siapa yang masih belum paham? Baik. Oke, mantap. Sebenarnya ada apa? Kenapa tidak didiagramkan? Iya. Yang saya pahami, kenapa ya al-jad al-fasid tidak dimasukkan di sini? Nah, baik. Ketika kita akan membahas lebih lengkap, memang sebenarnya dibuat sama tadi, jad fasid. Nah, tetapi yang ma'ruf dibahas di dalam kitab-kitab apa namanya faraid, ya, seringkalinya adalah hanya membahas apa nenek saja. Kenapa? Karena nenek lebih rumit. Karena nenek yang termasuk ahli waris adalah nenek dari pihak ayah, nenek dari pihak apa? Ibu. Itu semuanya ahli waris. Sehingga ketika dibuat apa namanya diagram nasab ke atas itu akan sangat apa? Lebar. Karena nenek dari pihak ayah termasuk ahli waris, nenek dari pihak ibu juga termasuk dari ahli waris. Itu satu alasan yang pertama. Berbeda dengan siapa? Kakek. Kakek yang termasuk ahli waris hanya kakek dari pihak apa? Ayah. Jadi kakek dari pihak ibu sudah tidak perlu dibahas. Nah, kalau kita membuat diagram ya, kakek dari pihak ibu sudah kita capek semua sampai atas, semuanya dicoreti semua. Ini bukan ahli waris, bukan ahli waris. Ya, memang kakek dari pihak apa? Ya, penting pertanyaan ini. Ya, penting, bagus pertanyaan. Ya. Kakek dari pihak ibu aslan pada asalnya memang bukan dari ahli waris. Ya. Nah, dan gambar ini jangan antum semua bingung. Fokuskan hanya pada apa? Nenek. Itu saja. Fokuskan pada apa? Nenek. Ya. Nah, sebab kalau kita fokuskan kepada apa namanya? Yang laki-laki, nah, pada asalnya sudah terpisahkan dengan sendirinya, kakek dari pihak ibu bukan termasuk dari ahli waris. Nah, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ya kan? Nah, dari apa yang kita ketahui bahwasanya kakek dari pihak ibu yaitu abul itu bukan dari ahli apa waris, abul bukan ahli waris ya, karena abul itu bukan ahli waris ya. Nah, dari situlah kemudian ini dijadikan sebagai apa, pembantu dan kaedah untuk mengenal siapa nenek yang fasidah, untuk mengenal siapa nenek yang fasidah. Nenek yang fasidah, nenek yang bukan termasuk ahli waris. Tinggal dilihat nasabnya, garis nasabnya. Kalau di dalam nasabnya ada abul bapaknya ibu, sudah otomatis ini. Dia bukan termasuk ahli waris. Wallahu a'lam. Walaupun tadi seandainya ini digambar nenek atau kakek yang fasid, kita buatkan apa diagram, ya sangat mungkin, ya. Dan mungkin bisa dikatakan perlu juga, namun kelazimannya biasanya pembahasan adalah masalah nenek, ya. Nenek. Nah, dan dalam kasus-kasus waris, ya, yang biasa terjadi bergabung adalah bergabungnya beberapa orang apa nenek. Baik, bergabungnya beberapa orang nenek. Seperti terjadi pada zaman Nabi, ada dua orang nenek berkumpul dalam satu kasus, maka Nabi memberikan 1/6 untuk dua orang apa nenek. yakni ibu dari ayah mayit dan ibu dari ibunya siapa? Mayit. Wallahu a'lam. Selesai pembahasan ashabul hurub, ahli waris. Jadi ahli waris sekali lagi, jumlah ahli waris dari kalangan laki-laki 15, jumlah ahli waris dari kalangan wanita sebanyak 10 orang, dan jumlah keseluruhan adalah 25 orang. Naam, 25 orang. Bismillah. Kita masuk pada bab yang ke-6. Taib. Dari ahli waris, taib, bab yang ke-6 judulnya adalah fard dan taksib. Fardun dan taksibun. Apa yang dimaksud dengan fard? Apa yang disebut dengan taksib? Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ahli waris yang jumlahnya berapa itu tadi? 25. Ya. Itu ada di antara mereka yang mendapatkan warisan dengan jatah yang telah ditentukan. Dari 25 orang itu ada ahli waris yang mendapatkan warisan dengan jatah yang telah ditetapkan. Tidak kurang, tidak lebih. Jatahnya setengah, setengah. 2/3, 2/3. 1/4, 1/4. 1/6, ya dapat 1/6. 1/8, ya dapat 1/8. Dari 25 orang itu, ada yang telah ditentukan bagiannya. Kamu 1/4. Kamu setengah. Kamu 1/6. Nah, bagian yang tertentu inilah yang disebut dengan fardun. Fard. Itulah fard. Kemudian ada ahli waris yang dia tidak mendapatkan bagian yang telah ditentukan. Tidak ada bagian tertentu. Ya. Ini namanya taksib. Taksib. Dia mendapatkan warisan dengan cara taksib. Dia sebagai asobah, sifatnya menanti, menunggu, menanti. Ketika harta warisan sudah diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan jatah tertentu, dinanti, adakah sisa? Atau tidak ada apa? Sisa. Kalau ada sisa, diberikan kepada ya ahli waris yang ya merupakan asobah yang mendapatkan warisan dengan cara taksib, mengambil sisa setelah warisan diberikan kepada ashabul furud. Nah, saya ulangi lagi ma'asyiral muslimin. Jadi fardun dan taksib adalah dua cara seorang mendapatkan warisan. Fardun adalah cara mendapatkan warisan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Bagian yang sudah tertentu. Cara mendapatkan warisan ini namanya apa? Fardun. Ada yang mendapatkan warisan ya, tidak dengan ketentuan atau jatah tertentu, namun dia menanti. Ada sisa atau tidak. Nah, cara mendapatkan yang kedua ini namanya apa? Taksib. Baik, kita baca di sini. Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan bahwa warisan itu diberikan kepada ahli waris melalui dua cara. Yang pertama, fardun, yaitu ketentuannya telah atau bagiannya telah ditentukan, atau taksib, atau apa? Taksib. Tidak ada jatah tertentu, namun dia menanti kalau ada sisa. Nah, apa yang dimaksud dengan fardun? Diulangi lagi di sini. Irf dengan cara fard adalah sampainya warisan kepada ahli waris dengan diberikannya bagian untuk ahli waris sesuai dengan fard atau bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk ahli waris tersebut. Bagiannya sudah ditentukan. Bagian-bagian tertentu inilah yang disebut dengan al-furud al-muqaddarah. Artinya al-furud bagian-bagian al-muqaddarah yang telah ditentukan. Dan di dalam Al-Quranul Karim serta sunnah Nabi alaihi salatu wassalam hanya ada 6 furud muqaddarah. Hanya ada 6 saja. Hanya ada 6 saja. Yaitu setengah, kemudian seperempat, kemudian seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Ini ketentuan atau ini bagian tertentu yang telah ditentukan dalam Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Hanya ada 6 angka ini. Setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan berapa? Seperenam. Nah. Bisa apa, Mas? Akhi? 6 orang itu ya. 6 apa? 6 huruf muqaddar. Yang pertama adalah setengah. Kemudian setengahnya setengah berapa? Seperempat. Setengahnya seperempat berapa? Seperdelapan. Setengah, kemudian setengahnya setengah, setengahnya lagi. Setengah, seperempat, seperdelapan. Kemudian berikutnya 2/3. 2/3. Setengahnya 2/3 berapa? Sepertiga. Setengahnya sepertiga, seperenam. Jadi 2/3, setengahnya, dan setengahnya. Mafhum ya, Pak? Jadi ini 6, apa namanya? Al-furud al-muqaddarah. Setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Ini 6 furud muqaddarah. Jadi hafalkan baik-baik, hanya ada 6 ini saja, ya, yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Al-furud al-muqaddarah, bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Quranul Karim, hanya ada 6 ini saja. Setengah, kemudian seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Nah, orang-orang yang telah ditentukan bagian tertentu itu namanya ashabul furud. Ashabul furud. Karena dia mendapatkan bagian yang telah ditentukan. Sehingga disebut dengan ashabul furud. Adapun ahli waris yang ya tidak ditentukan bagiannya, itu namanya asobah. Asobah. Karena dia mendapatkan warisan dengan cara ta'sib. Sekali lagi, ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya namanya asabah. Kenapa? Karena dia mendapatkan warisan dengan cara ta'sib. Ta'sib. Naam, antum bisa baca lagi insyaallah. Berikutnya adalah dalil. Sekarang penting. Insyaallah dengan dalil ya, antum hafal dalilnya, antum juga sekaligus memahami ahli waris. Ada yang mendapatkan dengan bagian tertentu, ada yang dia mendapatkan dengan cara ta'sib. Naam. Dalil pembagian waris dengan dua cara ini. Di antara nusus yang menunjukkan dua jenis penerimaan warisan adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, muttafaqun alaih, dari sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi mengatakan al-hiqul fara'iwa bi ahliha fama baqiya fahuwa li awla rajulin zakarin. Al-hiqul fara'iwa bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Alhiqu, sampaikanlah al-fara'idha, fara'id, bagian-bagian tertentu. Setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, seperenam. Ini fara'id. Sampaikanlah fara'id kepada ahliha, yang berhak. Fama baqiya, kalau ada yang tersisa, fama baqiya, kalau ada yang tersisa, fahuwa liaula rojulin zakarin, maka diberikan kepada ya yang tidak mendapatkan bagian tertentu, tetapi yang paling dekat kerabatannya dengan apa? Mayit. Aula rojulin, yang paling dekat, laki-laki yang paling dekat dengan apa? Dengan mayit. Naam. Wabillahi taufiq. Ini dalilnya, ya. Dalil bahwasanya warisan itu diperoleh dengan dua cara, yaitu naam dengan cara fardun, dan yang kedua adalah dengan cara ta'sib. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang kedua adalah kisah yang kemarin sudah kita baca, yaitu kisah ya kematian Sa'ad ibn Abi Afan, kematian Sa'ad ibn Rabi. Kematian Sa'ad ibn Rabi. Sa'ad ibn Rabi. Naam. Baik. Nah, saya berikan contoh kasus Sa'ad ibn Rabi agar antum dan kita semuanya lebih memahami. Baik, agar lebih memahami kasus secara atau dua jenis pembagian waris. Baik. Ketika perang Uhud, ya, ketika perang Uhud Sa'ad ibn Rabi meninggal. Ketika perang Uhud Sa'ad ibn Rabi ada meninggal. Baik. Dan ketika dia meninggal, dia punya dua anak perempuan. Punya dua anak apa? Perempuan. Dan dia punya istri. Punya seorang apa? Istri. Dan punya saudara laki-laki sekandung. Saudara sekandung. Nah, inilah ahli waris dari Sa'ad ibn Rabi. Dan kasusnya ketika itu, saudara sekandung Sa'ad ibn Rabi mengambil hartanya Sa'ad ibn Rabi semuanya. Diambil. Maka datanglah istri dari Sa'ad bin Rabi kepada Nabi SAW mengadu, ya Rasulullah, Sa'ad bin Rabi meninggal, hartanya semua diambil oleh saudaranya, oleh paman dari dua anak ini, kita tidak dapat apa-apa, bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi pun hanya mengatakan, yaqdillahu fi hada, Allah akan memutuskan perkara ini. Belum turun ayat ketika itu. Fanazalatil ayatu atau ayatul miras, maka turunlah ayat apa? Miras. Turun ayat-ayat apa? Waris. Turun ayat-ayat waris ya dalam surah An-Nisa ya, yang ternyata ya membagi ahli waris menjadi dua. Ada ahli waris yang mendapatkan warisan dengan jatah tertentu, bagian tertentu, dan ada yang tidak mendapatkan jatah tertentu namun menunggu ada sisa atau tidak. Ya. Ketika itu Nabi mengatakan, ya, karena harta sudah diambil semua oleh saudara sekandungnya Sa'ad ibn Rabi, maka Rasul mengatakan, "A'ti, wahai saudaranya Sa'ad, berikan untuk dua anak perempuan Sa'ad ibn Rabi 2/3 harta. Beri untuk kedua putrinya 2/3 harta. Berikan untuk istrinya 1/8. Berikan untuk istrinya berapa? 1/8. Ya. Fama baqiya fahuwa lak. Apa yang tersisa untuk kamu. Ini diberikan ma baqiya. Ya. Apa yang sisa? Baik. Sisanya. Ini apa yang Rasul putuskan pada kasus Sa'ad ibn Rabi yang meninggal dengan ahli waris dua orang anak perempuan seorang istri dan saudara apa? Sekandung. Dari apa yang diputuskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ini, ya, bisa kita ambil satu kesimpulan bahwasanya anak perempuan dari Sa'ad ibn Rabi atau anak perempuan telah mendapatkan bagian tertentu, ya. Yaitu berapa ini? 2/3. Ini ashabul furud mendapatkan warisan dengan cara fardun. Istrinya Sa'ad ibn Rabi juga termasuk ashabul furud. Kenapa? Karena telah mendapatkan bagian dengan jatah tertentu, yaitu berapa? 1/8. Adapun saudara kandung dari Sa'ad ibn Rabi, dia tidak mendapatkan jatah tertentu, apakah 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6, tidak, dia tidak mendapatkan bagian tertentu. Namun, ya, dia mendapatkan ketika ada sisa. Nabi mengatakan, "Fama baqiya fahuwa lak." Apa yang tersisa, maka itu untuk kamu. Ya. Kalau tersisa, untuk kamu. Nah, baik. Dan memang dalam kasus ini ada sisa tentunya. Ada apa? Ada sisa. Ada sisa. Naam. Kita belum masuk pada perhitungan, namun kita sebutkan di sini seandainya harta yang ditinggalkan adalah 24 dinar. Ya, 24 dinar. Maka untuk dua anak Sa'ad ibn Rabi adalah 16. 16 apa? Dinar. 24 kali 2/3, 24 bagi 3, 8 kali 2. 16 apa? 16 dinar. Nah, kemudian untuk istri Sa'ad ibn Rabi 3 bagian dari harta yang dimiliki 24 dinar. Nah, sudah dikeluarkan sebanyak 19. Ya, ini semuanya adalah berapa? 19. Maka tersisa di sini. Tersisa berapa? 5 bagian diberikan untuk saudara sekandung dari Sa'ad ibn Rabi. Naam. Bisa dipahami insyaallah, ikhwan? Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan bagian-bagian tertentu untuk ahli waris yang mereka termasuk dari ashabul furud, dan yang tidak ditentukan bagiannya mereka mendapatkan warisan dengan cara taksib. Dengan cara mana? Taksib. Mendapatkan sisa kalau ada sisa. Setelah dibagikan kepada ashabul furud. Nah. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Antum nanti bisa baca, ya, apa yang ada pada halaman 41, ya, penjelasannya tadi. Al-warasah atau ahli waris itu bisa mendapatkan dengan cara farud, yaitu mereka yang tergolong dalam ashabul furud, dan ada yang dia mendapatkan dengan cara taksib, yaitu ahli waris yang tidak mendapatkan bagian tertentu. Nah, sekarang sedikit kita coba memahami hadis, ya, memahami hadis agar kita lebih faham lagi. Antum perhatikan hadis tadi. Seandainya antum pulang dari majelis hanya memahami satu hadis ini saja, sudah keberuntungan yang besar, ya. Baik. Dan kita memahami bahwasanya dars ini, ya, tentu membutuhkan waktu yang lebih khusus dan ketelitian. Dan di buku ini saja ada beberapa akhta, ada beberapa kesalahan yang nanti akan kita lewati, perhitungan-perhitungan yang kurang teliti. Ada beberapa perhitungan yang kurang teliti. Alhamdulillah ini pelajaran, masih dalam bentuk pelajaran, dalam arti bukan keputusan. Nah, kalau sudah keputusan, sudah bagi-bagi ternyata apa? Salah. Ya, kita punya tanggung jawab besar di situ. Nah, dan nanti akan sampai insya Allah beberapa contoh-contoh yang saya sebutkan dan terjadi kesalahan di situ. insyaallah taala. Nah. Tapi sekarang beberapa kaidah-kaidah itu penting untuk kita apa? Untuk kita pahami bersama. Kembali kepada hadis. Antum baca baik-baik halaman 41, yaitu hadis Nabi alaihi salatu wasallam, al-hikul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Begitulah boleh ilmu saya wajibkan untuk menghafalkan hadis ini. Coba hawilu, hafalkan hadis ini ya. Nanti saya tanya. Al-hikul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Naam. Berikanlah bagian tertentu kepada yang berhak, ashabul furud. Kalau tersisa, maka berikanlah kepada ashabah, kerabat laki-laki yang paling apa? Dekat dengan mayit. Dari hadis ini ada 4 faedah penting yang bisa kita ambil. Halamannya ke-42. Halaman 42. Ya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang telah kita baca tadi dan kisah pembagian harta waris dari Sa'ad ibn Rabi', maka diambil beberapa kaedah atau faedah penting dalam pembagian waris. Dan inti dari pembagian waris sebenarnya nanti di sini. Kalau kita memahami ya hadis Ibnu Abbas ini, akan banyak dimudahkan kita dalam menyelesaikan apa? Kasus waris. Ada 4 kaedah atau faedah penting. 1. Dari hadis Ibnu Abbas diambil satu faedah bahwasanya pembagian waris dimulai dulu dari ashabul furud. Ashabul furud dulu dikasih. Kamu berapa? 1/4. Kamu 1/6. Kamu 1/3. Ini dulu yang dikasih. Kemudian dilanjutkan kepada apa? Ashabah. Ashabah nunggu nanti, antri. Jadi urutannya dikerjakan dulu ashabul furud, baru kemudian dikerjakan berikutnya apa? Ashabah. Seperti ini. Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan, beri 2 anak Sa'ad sekian, beri istrinya sekian. Berarti diselesaikan dulu, ya atau tidak? Nah, kalau sisa, untuk kamu. Kalau sisa, untuk kamu. Maka dari hadis Ibnu Abbas dan kisah Sa'ad ibn Rabi, diambil satu faedah, bahwasanya di dalam pembagian waris, ya, itu dimulai dulu dengan membagikan hak-hak ashabul furud. Dimulai dengan mereka, kemudian dilanjutkan dengan ashabah. Ya, dilanjutkan dengan ashabah. 2. Apabila ada sisa harta setelah disampaikan kepada ashabul furud, ya, ada sisa harta ini. Berarti sekarang tinggal menyelesaikan ashabah, kan demikian. Sementara berkumpul beberapa ashabah, ada beberapa ashabah di situ. Ada saudara sekandung, ada saudara seayah, ada. Ya. Paman sekandung, ada. Paman seayah, ada. Kumpul ini semua masih hidup. Semuanya ashabah mereka. Ya. Apabila ada sisa harta setelah diberikan kepada ashabul furud, sementara di situ berkumpul beberapa ashabah, ada beberapa ashabah, maka tidak semuanya dikasih, tidak. Maka yang berhak dari mereka adalah yang paling dekat kekerabatannya dengan apa? Mayit. Karena Rasul mengatakan, fahuwa li aula rajulin dzakarin, sisa itu diberikan kepada kerabat laki-laki yang paling apa? Dekat. Kalau ada saudara dengan paman, lebih dekat mana? Saudara. Maka saudara yang dapat. Paman tidak dapat. Saudara sekandung dengan saudara seayah, mana yang lebih kuat hubungannya dengan mayit? Saudara sekandung. Maka saudara sekandung yang dapat, saudara seayah tidak apa? Dapat. Di situ ada paman sekandung dan paman seayah. Siapa yang dapat? Paman sekandung lebih dahulu. Dia lebih didahulukan, dia mendapatkan sisa, sementara paman seayah tidak mendapatkan. Mafhum ikhwan? Bisa difahami? Faham pak ya? Insyaallah. Nah, faedah yang ketiga, apabila tidak ada sisa setelah diberikan kepada ashabul furud, dikasihkan. Seperti misalnya ada kasus seorang mati meninggalkan suami dan saudari sekandung. Seorang mati, saya mati, apa? Seorang perempuan mati meninggalkan suami dan saudari apa? Sekandung. Suami punya jatah tertentu di situ yaitu setengah. Kamu setengah. Saudari sekandung dapat setengah. Kamu setengah. Nah. Taib. Ada sisa enggak di situ? Ya enggak ada. Setengah sudah diberikan kepada apa namanya? Suami, setengah sudah diberikan kepada saudari sekandung. Ada saudara sebapak di situ. Masih hidup, saudara seayah ada. Enggak dapat. Karena sudah habis harta itu. Diberikan kepada ashabul furud. Suami mendapatkan setengah, saudari sekandung mendapatkan setengah. Tidak tersisa. Maka apabila tidak ada sisa setelah harta diberikan kepada ashabul furud, asobah tidak mendapatkan bagian. Yang keempat, apabila tidak ada ashabul furud tidak ada. Yang ada hanya asobah. Maka ya mau dibagikan ashabul furud tidak ada. Berarti utuh. Semuanya diberikan kepada apa? Asobah. Seperti misalnya seorang mati meninggalkan ahli waris anak laki-laki, hanya anak laki-laki saja. Tidak ada ahli waris yang lain. Ya. Nah, tidak ada ashabul furud, tidak ada. Anak laki-laki itu bukan ashabul furud. Tidak ada jatah tertentu anak laki-laki itu. Ya. Maka semua harta itu nanti diberikan kepada anak apa? Laki-laki. Semua dibawa, diambil oleh anak laki-lakinya. Taib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahiman wa rahimakumullah. Ya, ini empat faedah atau empat kaedah dalam kita membagi warisan. Naam. Adapun berikutnya halaman 43, 44, 45 ya. Itu sebagai penjelas ya. Tentang apa namanya? Siapa ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu? Nah, coba Ma'i ya, antum bersama saya antum jawab pertanyaan saya. Ya. Ahli waris semuanya berapa? 25. Laki-laki berapa? 15. Ya, 15. Perempuan berapa? 10. Gitu ya. Ahli waris semuanya 25. 15 adalah laki-laki, perempuan adalah berapa? 10. Nah, itulah tabel yang ada pada halaman 44 dan 45. Halaman 44 itu ahli waris perempuan 10 orang. 1 sampai 10. Ya. Sudah kelihatan? Itu ahli waris perempuan. Ahli waris laki-laki halaman 45. 1 sampai berapa? 15. Totalnya berapa? 25. Kemudian di situ tertulis ya, cara mendapatkan warisan. Cara mendapatkan warisan ada dua. Jadi, ahli waris itu dalam mendapatkan warisan ada dua cara, tadi sudah kita bahas. Yang pertama dengan cara apa? Fardun, yaitu memiliki jatah tertentu. Yang kedua dengan cara apa? Taksib. Maka ada kolom di situ. Ada kolom fardun dan ada kolom apa? Taksib. Naam. Baik yang putra atau yang putri. Ya. Ada dua kolom itu. Nah. Yang diarsir berarti ya dia mendapatkan dengan cara itu. Ya. Dengan cara itu. Ya. Anak perempuan. Ya. Antum lihat di situ ada angka-angka ya. Anak perempuan dia mendapatkan dengan cara fardun. Setengah 2/3. Ya. Baik. Di kolom taksib juga kita beri arsir dengan lebih gelap. Apa maksudnya? Dia juga bisa mendapatkan dengan cara apa? Taksib. Dengan cara taksib. Kalau mewarisi bersama dengan saudara laki-lakinya. Nah. Baik. Cucu perempuan dia juga mendapatkan dengan cara fardun. Kalau tidak setengah, 2/3, 1/6. Ibu kalau tidak 1/6, 1/3. Ini kenapa, kapan dia setengah, kapan dia mendapatkan 2/3, ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nenek dari ibu ke atas dari jalur ibu, dia dapat 1/6. Nenek dari ayah ke atas dari jalur ayah juga 1/6. Naam. Saudari sekandung setengah 2/3. Saudari seayah 12 setengah 2/3 atau 1/6. Saudari seibu kalau tidak 1/6, 1/3. Istri kalau tidak 1/4, 1/8. Naam. Naam. Mu'tiqah dan asobahnya, dia tidak memiliki warisan dengan cara fardun, ya, tidak diarsir di situ. Nah, yang diarsir adalah bagian taksib. Naam. Antum perhatikan di sini, ikhwan. Dari gambar yang ada di situ, tabel yang ada di situ, bisa diambil satu kesimpulan bahwasanya ahli waris perempuan semuanya mendapatkan fard atau tidak? Ya, semuanya mendapatkan bagian dengan cara apa? Fardun, semuanya. Kecuali mu'tiqah. Anak perempuan ada jatah tertentu. Cucu perempuan ada jatah tertentu. Ibu ada jatah tertentu. Nenek dari pihak ibu ada jatah tertentu. Nenek dari pihak ayah ada apa namanya? Jatah tertentu. Saudara sekandung, afwan, saudari sekandung ada jatah tertentu. Saudari seayah ada jatah tertentu. Saudari seibu ada jatah tertentu. Ada fardun, istri juga ada jatah tertentu. Naam. Adapun mu'tiqah ya dan asabahnya, itu dia tidak mendapatkan fardun namun mendapatkan dengan cara apa? Taksib. Naam. Baik. Perbedaan arsiran ini tidak kita terangkan dulu, ikhwan. Ini ada maksudnya. Ada maksud, ya, tapi ya'ti akan datang penjelasannya insyaallah. Namun intinya antum lihat di sini bahwasanya semua ahli waris apa? Perempuan itu adalah ashabul furud kecuali mu'tiqah. Berbeda dengan ahli waris laki-laki. Ya. Halaman yang ke-45. Ahli waris laki-laki yang berjumlah 15, ya. Kalau kita lihat semuanya ini kosong, enggak ada apa? Farud. Tidak ada bagian tertentu. Ya. Kecuali ayah. Ayah mungkin mendapatkan 1/6. Ada bagian tertentu bagi dia itu 1/6. Kakek juga demikian, 1/6. Ya. Saudara seibu. Kalau tidak 1/3, 1/6. Kemudian suami. Kalau tidak 1/2, 1/4. Ya. Nah. Jadi bisa kita katakan semua ahli waris laki-laki adalah asobah. Mendapatkan dengan cara taksib. Kecuali empat ini. Dia bisa mendapatkan atau mungkin mendapatkan dengan cara fard. Yang ada bagian tertentunya hanya empat saja. Yaitu ayah, kemudian kakek dari pihak ayah, saudari si ibu, suami. Demikian kesimpulannya. Semua ahli waris laki-laki ya mendapatkan warisan dengan cara asobah. Hanya 4 orang saja yang mendapatkan bagian tertentu dengan fard yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Hal min su'al, ikhwan? Yang berikutnya lebih mudah insyaallah. Yang berikutnya lebih mudah. Insyaallah taala. Nah. Sampai di sini bisa difahami ikhwatul kiram? Ahli waris yang sebanyak 25 ya. Terbagi menjadi dua golongan dari cara atau dalam cara mendapatkannya. Ada yang mendapatkan dengan cara apa? Taksib. Dan ada yang mendapatkan dengan cara apa? Fardun. Nah. Semoga bisa difahami. Yang sebelumnya halaman 43, nah, saya lewati dulu, ikhwan. Kalau dirinci lagi, ahli waris sebanyak 25 itu tergolong jadi 4 golongan. Jadi 4 golongan. Tafadhol ikhwan, kalau ada pertanyaan terkait dengan apa yang sudah kita jelaskan, ya, semoga bisa apa namanya menghilangkan barangkali hal-hal yang belum antum pahami dari bab yang ke-6. Tafadhol ikhwan. Oke. Ya. Kalau orang yang membebaskan itu sudah mati, gimana tadi? Oh iya, enggak. Jadi asobah itu dia mendapatkan kalau ada sisa. Ya, ya. Kalau enggak ada sisa, ya tidak. Dan orang yang membebaskan mayit dari perbudakan itu yang paling terakhir. Itu bagian terakhir. Kalau asobah dari sisi nasab itu masih ada, dia gak mungkin dapat. Ya. Ya. Sekarang misalnya saya mati, saya dulu budak. Ya. Antum perhatikan ya, saya dulu budak. Ya. Dibebaskan oleh siapa tadi? Hasan. Hasan bebaskan saya. Ini ceritanya memang Hasan terus. Ini. Saya ini dulu budak, dibebaskan oleh Hasan. Ya. Nah, itu cerita tadi pagi. Ya. Ketika saya mati, ya, saya setelah merdeka, saya punya istri, saya punya anak. Ya. Hasan sudah menanti-nanti nih, kapan ini budak saya ini bekasnya mati nih. Saya tunggu hartanya. Nah, sudah dapat informasi mantan budaknya menikah. Wah, menikah, guys. Jelas kelong jatahku kan menikah. Saya nikah. Ya. Kemudian saya punya anak. Anak perempuan, wah isi anak perempuan masih mungkin saya dapat, ya. Karena kalau saya mati, ya, kemudian saya punya istri satu dan anak perempuan satu, Hasan masih dapat, ya, ya. Istri dapat 1/8, anak perempuan dapat setengah, oh bukan, ya, betul, ya. Dapat setengah, sisanya untuk Hasan, seneng mas Hasan ini, ya. Baik. Tapi ketika saya meninggal ternyata seperti kasus kemarin, istri saya dalam keadaan mengandung, ketar-ketir ini Hasan, lahir bisa laki-laki, ternyata laki-laki yang lahir, ya sudah, masalah ya, ini sama-sama asobah di sini, ya kan, Hasan dia juga asobah, tapi mu'tid karena dia dulu membebaskan saya, lah ini anak saya laki-laki asobah. Ya sudah ada anak laki-laki, tidak mungkin yang lain apa dapat. Ya. Nah, bisa difahami kan ya? Ya. Jadi Rasul mengatakan, ya, fama baqiya, apa yang tersisa? Ya. Kalau ada yang tersisa, fahuwa, sisa itu untuk asobah, tapi bukan semua asobah. Rasul mengatakan fahuwa li aula, harta sisa itu untuk yang paling dekat, kekerabatannya, kekuatannya. Ya, hubungan dengan mayit lebih kuat. Ya. Nasab lebih kuat daripada apa? Pembebasan dari perbudakan. Ya. Nah, baik. Dapat berapa Mas Hasan? Saya masih hidup ya. Baik. Tadol. Mas. Ya. Asobah. Ya. Mm-hmm. Yeah. Sangat memungkinkan sekali berarti kalau seandainya ketika mereka tidak dapat dari sisi para pemuda, jadi bisa memungkinkan sekali mereka tidak dapat dasar. Iya. Yeah. Pertanyaannya itu. Iya. Anak laki-laki ini. Oh. Iya. Nah. Ada iya. Iya, iya. Iya. Iya. Kalau seandainya nasib dia tidak dapat berarti dia enggak dapat sama sekali. Iya. Yeah. Ada sangat mungkin kan. Gitu. Baik, ada soal di sini muhim, penting. Dan ini soal semuanya harus mendengar, memang penting sekali pertanyaan ini. Jazakallahu khairan. Soal penting. Tadi kita sudah membaca ada 4 faedah atau kaedah dari hadis Ibnu Abbas. Yang di antara kaedah itu adalah ya, yang ketiga, apabila tidak ada sisa harta setelah diberikan kepada ashabul furud, maka asobah tidak mendapatkan apa? Bagian. Ya. Ini kaidahnya kan demikian. Kalau sudah dibagikan kepada ashabul furud, ya, kok habis, ya, maka asobah tidak apa? Dapat. Itu kaidahnya memang seperti itu. Muncul pernyataan dan pertanyaan berikutnya. Kalau kita lihat ashabul furud dari kalangan laki-laki hanya 4 orang saja yang dapat bagian, sementara yang lain adalah mendapatkan secara apa? Taksib. Termasuk di situ ada anak laki-laki, ada cucu apa? Laki-laki. Ya. Nah, ayah pun juga termasuk taksib juga di situ karena diarsir juga. Ya. Nah, pertanyaannya lebih spesifik lagi. Berarti mungkinkah anak laki-laki tidak dapat apa? Bagian. Kan dia tidak dapat bagian tertentu. Nunggu apa namanya? Sisa. Ngeten nggih? Ya, dia kan nunggu sisa. Ya. Spesifik lebih spesifik ke situ. Lah kalau demikian, apa mungkin anak laki-laki itu tidak dapat sama sekali? Jawabannya kaidah demikian. Tetapi secara mungkin atau tidak? Jawabannya tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena pada setiap kasus, ya, kalau ada anak laki-laki itu banyak yang terhalangi dari ashabul furud. Ya. Seperti misalnya saudari perempuan. Kalau ada seorang mati, ada saudari perempuan, ada anak laki-laki, ya, ini sudah terhalangi dulu oleh anak laki-laki. Ya. Ya. Nah, terhalangi oleh anak laki-laki. Ya. Wabillahi taufik. Jadi nanti ada pembahasan hajib. Ya. Makanya penting di sini nanti ada pembahasan hajib. Sehingga diambil satu faedah dari ucapan para ulama, kalau 25 orang ini kumpul, prakteknya tidak mungkin 25, maksimal 24. Ya. Ya. Taib, maksimal 24. Ya. Kalau seorang dibebaskan oleh mukti dan muktiqah, mungkin jadi. Ya. Atau seringnya 23. Karena salah satunya mesti, tidak mungkin suami istri tergabung dalam satu apa? Kasus. Ya. Seorang mati meninggalkan seorang suami dan seorang istri. Tidak ya, mungkin ya kan? Tidak ya, mungkin. Ada seorang mati. Apa? Siapa ahli warisnya? Seorang suami, seorang istri. Ya, ya, ya. Dan itu dulu saya ingat, ikhwan. Saya dapat soal seperti itu. Luar biasa. Ini guru luar biasa memang. Ya. Mudaris ini memang. Memang soalnya salah. Tapi kita dijebak memang. Ya. Seorang mati meninggalkan ayah dan apa? Meninggalkan seorang apa? Suami dan istri. Pusing juga kita ngerjakan itu. Ya. Suami istri, kalau orang tidak mikir itu langsung dikerjakan semua, suami dapat, istri dapat, lah terus yang mati sopo, ya kan? Kan begian, laki atau perempuan, kan tak ngerti, ya, ya. Ya kadang perlu seperti itu, ya. Ya dikerjain tapi apa? Ada maksud, nah, maksud agar seorang itu apa? Muntabih, seorang muntabih. Nah kalau terkumpul dalam sebuah kasus ini semua masih hidup, ya 23 orang. Maka yang mendapatkan warisan, ya, taib, itu hanya, ya, 5 orang saja. Ya. Hanya 5 orang saja yang dapat. Ya. Yaitu, ayah, ibu, ya, anak laki-laki, anak perempuan, dan suami atau istri. Ya. Hanya ini saja. Ya. Yang lain-lain ini, imma terhalangi, ya, taib, atau mungkin habis jatahnya, nah, ya, seperti itu. Ya. Jadi ketika terkumpul semua ahli waris ini masih hidup semuanya, ya, yang mungkin mendapatkan warisan hanya 6 orang saja. Tapi salah satunya tidak mungkin bergabung dengan yang lain, yaitu suami dan apa? Istri. Hanya 6 orang saja yang dapat. Ayahnya, ya, ibunya, kemudian anak laki-lakinya, anak perempuannya, kemudian suami atau apa? Istri. Suami atau apa? Istri. Di dalam prakteknya hanya 5 orang saja. Tapi 6 orang ini yang mungkin untuk mendapatkan dalam satu kasus yang ketika semua ahli waris apa? Masih hidup. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi jawabannya demikian. Untuk anak laki-laki memang tidak mungkin akan terhalangi. Anak laki-laki mesti selalu akan dapat, dan dapatnya selalu banyak. Selalu banyak anak laki-laki. Memang anak laki-laki beda. Walaisa dzakaru kalunsa. Nah, laki-laki beda dengan apa namanya wanita. Ya, taib. Wabillahi taufiq. Ada lagi pertanyaan, ikhwan? Taib. Kalau tidak, kita cukupkan. Ya, sudah jam 11.04. Mungkin lebih pas seperti ini ketika ada pembahasan kemudian apa? Ya, pertanyaan terkait dengan apa? Masalah. Ya, mungkin nanti kalau ada jam tanya jawab, barangkali kita juga manfaatkan untuk materi, ya, itu akan lebih bermanfaat karena di hadapan kita ada 21 bab, ya. Kita baru selesai, ya, 6 bab. Ya. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.